kau senyum padaku, kau larutkanmu dalam kasihku. Sesaat terpesona pada warna ceriamu, sayangnya telah ku hidup. Semua paparanmu palsu, indah impian cintaku. Namun realiku tak seharu yang ku impikan. Kena cintamu tak sejati, kesetiaan dan kejujuran, kasih sayang yang tiada bersempadan, pengobatan cinta yang tulus dan lahir dari keikhlasan. Hanya mampu memberi janji palsu yang ditabur terdorong hawa nafsu. Semua yang kau beri tak benari dan takkan menjadi arti. Semangat takkan ku lupa, kau ajar ku siksa, kau pandai berkata-kata hingga aku derita. Semangat ku berjaga-jaga, tak sanggup terkena, cukuplah kali terluka. Ingat sentiasa indah impian cintaku, jadi kita seharusnya.